Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita dengan membaca buku Kode Etik Pengusaha Muslim. Setelah kita melihat bahwa harta yang dimiliki oleh manusia bisa menjadi potensi fitnah, dalam arti bisa menyebabkan dia jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menjadi penyebab dia misalnya melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan termasuk bisa menjadi pemicu permusuhan di antara sama hamba. Maka berikutnya kita akan melihat bagaimana potret para sahabat dan para ulama masa silam dalam berinteraksi dengan harta. Di sini saya sebutkan ada sebagian di antara mereka yang secara sengaja meninggalkan hidup mewah, meninggalkan kehidupan yang penuh dengan fasilitas, meskipun memungkinkan bagi mereka untuk memilikinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, menceritakan kondisi penduduk neraka. Ketika mereka melihat neraka, dikatakan kepada penduduk neraka, "Adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha." Kalian telah menghabiskan, kalian telah memborong tayyibatikum, kenikmatan kalian, fi hayatikumud dunya, dalam kehidupan dunia kalian. Wastamta'tum biha, dan kalian telah bersenang-senang dengannya. Sehingga Allah katakan kepada orang-orang yang masuk ke dalam neraka, atau para penghuni neraka, bahwa kenikmatan yang dulu Allah berikan, telah semuanya Allah kasihkan. Dan itu sebagai balasan dari perbuatan baik yang barangkali pernah mereka kerjakan waktu di dunia. Kita tahu bahasanya orang kafir sekalipun dia pernah berbuat baik. Sehingga ketika dia berbuat baik, misalnya menyantuni anak yatim, atau melakukan kegiatan sosial yang lainnya, kalian berbuat baik dan Allah Ta'ala telah memberikan kenikmatan kepada kalian. Adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya. Dan kalian telah memborong semuanya. Kalian telah memborong kenikmatan kalian ketika kehidupan dunia. Wastamta'tum biha, dan kalian telah menikmati semuanya. Sebagian sahabat seperti Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu secara sengaja meninggalkan kemewahan makan dan minum karena khawatir, termasuk dalam ayat di atas. Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, وَقَدْ تَوَرَّعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ Umar ibn al-Khattab. Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu bersikap tawarru, sengaja menghindari, عَنْ كَثِيرٍ مِّنْ طَيِّبَاتِ الْمَآكِلِ وَالْمَشَارِبِ, sengaja menghindari banyak kenikmatan makanan dan minuman. وَتَنَزَّهَ عَنْهَا, dan beliau menghindarinya. Beliau tidak mau memakannya. Wa yaqulu, dan beliau mengatakan, inni akhafu an akuna kalladzina qala Allah Ta'ala lahum wa qarra'ahum adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Kalian telah memborong kenikmatan dalam kehidupan dunia kalian. Wastamta'tum biha, dan kalian telah menikmati semuanya. Masya Allah, sehingga Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu dalam kondisi ini, beliau tidak mau ketika mengkonsumsi sesuatu, ya, kemudian beliau maksimalkan. Banyak orang yang punya pikiran, ya silahkan dinikmati secara maksimal, hidup cuma sekali, ya bersenang-senanglah, dan pikiran-pikiran yang lainnya. Sehingga mumpung bisa beli, ya, silahkan beli sebanyak-banyaknya. Mumpung bisa menikmati, silahkan nikmati sebanyak-banyaknya. Ya. maksimalkan untuk menikmatinya. Ternyata semacam ini bertentangan dengan prinsipnya sahabat. Seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau menghindari. Sehingga tidak punya prinsip nikmati-nikmatilah. Ya. Maksimalkan untuk membelinya. Maksimalkan untuk apa misalnya menikmatinya. Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta bahwa Umar radhiyallahu anhu pernah bertemu Jabir bin Abdullah yang membawa daging yang banyak. Kemudian Umar bertanya, "Apa ini?" Lalu Jabir mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, kami termasuk orang yang doyan daging. Lalu kami beli daging ini senilai 1 dirham. Jawab Jabir. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Apa yang kamu pikirkan dengan ayat ini? Adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha." Kemudian Umar menyebutkan surat Al-Ahqaf yang tadi kita baca. Kalian telah memborong ya, kehidupan kalian, kenikmatan kalian dalam kehidupan dunia. Dan kalian telah menikmati semuanya. Subhanallah, mereka meninggalkan kemewahan dunia karena khawatir itu bisa mengurangi kenikmatan akhirat. Bisa mengurangi nilai amalnya di akhirat. Padahal mungkin saja secara hukum itu halal, mubah. Sesuatu yang diperbolehkan, mubah bagi mereka. Karena ya, yang namanya menikmati sesuatu yang halal boleh. Tapi yang mereka lakukan adalah sengaja meninggalkan kemewahan-kemewahan itu, meskipun mereka mampu untuk mengadakannya. Karena khawatir ketika mereka menikmati semua kemewahan dunia, ketika mereka menikmati semua kenikmatan-kenikmatan dunia, nantinya kenikmatan mereka di akhirat akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka barangkali kita bisa meniru sikap semacam ini ya. Dengan kemudian tidak terlalu menuruti selera misalnya. Pengen apa silakan. Mumpung ada duitnya. Pengen ini, pengen ini, pengen ini. Tiap hari tongseng. Kalau enggak tongseng, tengkleng. Ya, kalau enggak tengkleng, apa lagi Pak? Gulai, nasi goreng kambing. Masya Allah. Tiap hari ini, tiap hari makanannya serba mewah. Ya. Sehingga terkadang kita perlu untuk secara sengaja memilih hidup yang sederhana. Ya. Hari ini menunya cuma tahu. Kalau enggak tahu, tempe. Kalau enggak ya kerupuk barokah. Ya, insya Allah. Dengan mengedepankan sikap semacam ini, semoga kita bisa meniru sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat. Disebutkan dalam riwayat Bukhari bahwa Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu pernah mendapatkan hidangan puasa yang isinya banyak makanan. Ya, biasanya kan kita kayak gitu ya. Sebelum berbuka itu masya Allah kita punya tekad habis semuanya. Ya, ada kolak, ada apa lagi, ada koktail, ada es buah, ada apa, masya Allah ya, banyak sekali. Belum lagi makanannya, yang ini apa misalnya, ya ini tahu goreng, ini pepes, yang ini, wah lengkap. Sebelum berbuka, kita punya tekad akan kita habiskan semuanya. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu pernah mengalami yang sama. Beliau ketika berbuka puasa mendapatkan hidangan yang isinya banyak makanan. Menyaksikan banyaknya makanan yang terhidang, beliau teringat beberapa sahabat yang telah meninggal dunia ketika berjuang di awal dakwah Islam. Salah satunya adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Lalu beliau mengatakan, Abdurrahman bin Auf mengatakan, "Kutila Mus'ab bin Umair wa kana khairan minni." Falam yujad lahu ma yukaffanu fihi illa burdatun. Mus'ab bin Umair terbunuh. Dan beliau lebih baik dibandingkan aku. Dan tidak ada kain yang bisa digunakan untuk mengkafaninya. Illa burdah. Kecuali hanya sebuah burdah. Sebuah kain yang ketika ditutupkan kepala, bagian kaki kelihatan. Ketika ditutupkan bagian kaki, kepalanya kelihatan. Lalu Nabi SAW perintahkan tutupkan kepalanya, sementara bagian kakinya ditutupi dengan idkhir, dengan rumput. Mungkin kalau di zaman kita, bagian kaki ditutupi dengan koran. Lalu dimakamkan. Jenazah mana di zaman sekarang, meskipun dia orang yang sangat miskin, yang gak punya kain kafan kecuali cuma satu lembar? Gak ada. Gak ada. Orang di zaman sekarang pasti yang namanya untuk hanya beli kain kafan, kain mori, 3 lembar, 4 lembar, bahkan 5 lembar. Ya. Karena tradisi masyarakat kita untuk wanita 5 lembar. Ya, meskipun ada khilaf di antara ulama apakah itu dianjurkan ataukah tidak. Mereka bisa dan mampu untuk kemudian mengadakan hal itu. Sementara sahabat seperti Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu, beliau ketika meninggal dunia tidak memiliki kain kecuali hanya 1 lembar, dan itu hanya bisa dipakai untuk nutupi sebagian dari badan beliau, dan ada sebagian yang tidak bisa tertutupi. Wa qutila Hamzah aw rajulun akhar khairum minni falam yujad lahu ma yukaffanu fihi illa burdah. Hamzah dan beberapa orang yang lain, mereka lebih baik daripada aku, dan tidak dijumpai kain yang bisa digunakan untuk kafan illa burdatun, kecuali hanya sehelai kain. Laqad khashitu ay yakuna qad ujjilat lana tayyibatuna fi hayatina dunya. Aku khawatir bisa jadi Allah Subhanahu wa taala segerakan kenikmatan-kenikmatan kami ini di kehidupan dunia. Thumma ja'ala yabki hatta tarakat ta'am. Lalu Abdurrahman bin Auf menangis sampai beliau tinggalkan makanan itu. Sehingga beliau enggak jadi berbuka di situ. Nah. Dan ini salah satu di antara waraknya sahabat. Sehingga mereka khawatir bahwa kenikmatan dunia yang maksimal, semuanya serba ada. Semuanya serba dimudahkan. Mau ini bisa, mau ini bisa. Beliau khawatir jangan-jangan ini adalah kenikmatan yang disegerakan oleh Allah. Sehingga sang hamba tidak lagi punya kenikmatan ketika di akhirat. Ini kekhawatiran Abdurrahman bin Auf. Al-Hafidh Ibn Hajar menyimpulkan bahwa hadis ini menunjukkan keutamaan hidup zuhud. Orang yang memperhatikan agamanya, hendaknya menghindari kemewahan dunia untuk menjaga keutuhan pahalanya di akhirat. Allahu Akbar. Seperti ini sikapnya orang saleh di masa silam. Yang mungkin bagi kita akan sangat sulit untuk kita tiru. Secara sengaja misalnya, ya, makan hanya sedikit gitu ya. Bukan karena diet keto. Bukan karena masalah berat badan. Tapi memang dia secara sengaja khawatir jangan sampai kenikmatan dunia itu mengurangi pahalanya. Sebagaimana Nabi SAW pernah mengingatkan bahwa orang yang paling lama laparnya ketika di akhirat adalah yang paling sering kenyang ketika di dunia. Dan sebaliknya, orang yang sering lapar ketika di dunia, maka dia akan lebih singkat ujian laparnya ketika di akhirat. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala terkadang memberikan balasan kepada hamba, ya, dari amal yang dia lakukan berupa kenikmatan ketika di dunia. Kita coba baca. Jadi kita simpulkan bahwa para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang secara sengaja hidup zuhud dengan meninggalkan kemewahan. Mereka lah generasi yang paling mengkhawatirkan keselamatan amalnya, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ingin agar pahalanya utuh di akhirat, jangan sampai dikurangi, sampai mereka takut jangan-jangan dunia melimpah. Yang mereka dapatkan akan mengurangi jatah pahalanya di akhirat. Masya Allah. Anda bisa bandingkan dengan orang yang melakukan ibadah di zaman sekarang. Ya. Ibadah yang mereka lakukan diiringi dengan harapan agar dunianya semakin bertambah. Jadi kalau dulu para sahabat beribadah maksimal niatnya untuk akhirat. Dan mereka takut jangan sampai kenikmatan dunia mengurangi pahala dari ibadahnya. Orang zaman sekarang, ibadahnya digunakan untuk mencari dunia. Sehingga mereka beribadah dalam rangka atau ada harapan agar dunia semakin bertambah. Rajin sholat tahajud agar karirnya semakin baik. Rajin sholat duha agar rizkinya lancar. Rajin ini, rajin ini, rajin ini. Rajin puasa. Agar apa? Karirnya makin bagus. Untuk misalnya memancarkan aura kebaikan. Sehingga mereka beribadah ada maunya untuk kepentingan dunia. Padahal para sahabat meninggalkan kemewahan dunia agar amal ibadahnya utuh di akhirat. Ya. Apalagi dengan munculnya beberapa da'i yang tidak bertanggung jawab dalam masalah ini. Kamu kalau pingin rumah, datangi rumah itu, sentuh. Kemudian ucapkan, Allahumma salli ala Muhammad. Kalau pingin tanah, berdiri di tanah itu, salawatin dia tanah. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau pengin mobil, solawatin itu mobil. Datang ke dealer mana yang diinginkan? Rubicon? Atau apa? Ya, apa yang mewah? Alphard? Wah. Itu sentuh. Alphard itu disentuh. Ucapkan Allahumma salli ala Muhammad. Ini apa-apaan? Sehingga memotivasi orang untuk memperbanyak solawat dengan cara, ya, apa? Kalau pengen dunia, pengen mendapatkan harta suatu, salawatin itu harta. Terkadang juga dimotivasi. Ya, sholat duha, tujuannya biar cepat dapat rezeki, sehingga utangnya cepat kelar. Ya. Mau leasing cepat lunas, KPR cepat lunas, dengan cara rajin sholat duha. Rajin tahajud, biar ini, biar ini. Sehingga masyarakat diajari agar setiap ibadah yang dia lakukan itu kembali kepada kepentingan dunia. Bahkan rata-rata jemaah, amalan ibadah yang tidak ada dalilnya, itu isi motivasinya adalah dunia. Salah satu di antara buktinya, ya. Banyak solawat-solawat yang diajarkan dalam buku-buku solawatan, itu semuanya punya motivasi dunia. Contohnya apa? Solawat nariyah. Siapa yang membaca solawat nariyah? Berapa? 4 jejer papat. 4.000 atau 6? 6 ya. 6. 6.666. Siapa yang baca sholawat nariyah sebanyak ini, maka semua hajatnya akan dipenuhi. Semua keinginannya akan dikabulkan. Semua, Masya Allah. Sehingga motivasinya selalu dunia dan dunia. Ada juga orang yang ngajari misalnya amal tertentu. Kamu silahkan amalkan ini. Nah, nanti manfaatnya apa? Oh, nanti hajatmu terkabul. Kuen jalo opo, insya Allah terkabul, dan seterusnya. Termasuk orang yang hobi datang ke kuburan. Ya, dalam rangka untuk yaitu mengunjungi kuburan-kuburan yang menjadi wisata religi. Kuburan sunan ini, sunan ini, sunan ini. Sebagian besar latar belakangnya dan motifnya adalah karena ingin menyampaikan hajat dunia. Sehingga selalu kehidupan mereka diwarnai dengan keinginan dunia. Tayyib. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Terus akhirat kita dikasih jatah berapa? Jika semuanya dihabiskan untuk kepentingan dunia. Kalau kita ukur sekarang ya. Orang yang produktif, orang yang masih produktif, usia berapa misalnya? Usia 30-40. Dia kerja berapa jam? Ya, kalau jam kantor rata-rata 8, 8 Mbak ya. Rata-rata 8 jam. Dia kerja 8 jam. Insyaallah. Kerja 8 jam, terus main-main berapa jam? Kumpul keluarga, kadang apa? Kadang main bersama anak-anaknya. Ya, kalau total dalam satu hari kurang lebih 2 jam. 10 jam. Tidur berapa? Rata-rata 7 sampai 8. Berarti 17 jam. Apalagi? Kegiatan makan, minum, kemudian main HP berapa? Wah, itu bisa 3 jam. Berarti dari 17 sudah 20 jam. Terus ngapain lagi yang 4 jam? 4 jam ada yang dipakai untuk ibadah. Ibadah mungkin ya kurang lebih 1 jam melaksanakan sholat wajib. Kalau dia nggak punya kerjaan, mungkin akan dihabiskan untuk yang lain. Ya. Bersih-bersih rumah, apalagi misalnya. Kemudian perbaikan-perbaikan rumah, termasuk jalan-jalan, dan seterusnya. Bersama anak-anak naik motor. Jadi dari 24 jam yang diberikan oleh Allah Azza wa Jal, mayoritas kita memakainya untuk kehidupan dunia. Loh, kayak gitu kok ibadahnya masih dikorbankan untuk cari dunia. Terus akhiratmu dapat berapa? Akhiratmu dikasih berapa? Padahal dulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka sangat takut jangan sampai pahala ibadahnya berkurang gara-gara apa? Mereka dikasih oleh Allah kenikmatan dunia yang melimpah. Meskipun sebenarnya kehidupan mereka adalah kehidupan yang sangat sederhana. Karena itu minimal jamaah, kalau kita tidak bisa sebagaimana para sahabat, minimal ya. Jika kita beribadah kepada Allah, jangan sampai punya harapan seperti tadi. Jangan sampai kita punya keinginan, saya mau ini karena kemudian saya sholat. Saya mau ini kemudian saya ibadah dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Baik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Satu subbab telah kita selesaikan. Kemudian kita akan beralih kepada tindakan yang menyebabkan orang itu dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Pinter dunia tapi bodoh urusan akhirat. Pinter dunia bodoh urusan akhirat. Gimana itu, Pak? Jadi kalau urusan dunia Masya Allah, dia itu detail. Ditanya tentang masalah sepak bola, oh Masya Allah, ngobrol bola itu enggak ada ujungnya. Ya. Pertandingan ini ya. Nanti tokoh-tokohnya ada ini. Sampai kejadian di sana yang kecil-kecil dia perhatikan. Kadang ada orang yang jadi komentator ya pekerjaannya. Komentator pertandingan, Insya Allah. Ya. Jadi dia punya ilmu yang Masya Allah terkait masalah pertandingan. Kemudian ada juga orang yang pintar dalam masalah apa misalnya, otomotif. Kalau udah bahas masalah otomotif, Masya Allah, gak ada ujungnya. Dan ada satu pembahasan yang saya kira hampir semua orang ngaku pintar. Hampir semua orang ngaku pintar. Politik. Waduh, kalau sudah bahas politik, Masya Allah ya. Semuanya rasanya berhak untuk bicara. Semua rasanya berhak untuk bicara. Semua orang ngaku pintar politik. Tayyip. Sebenarnya punya ilmu dunia, ya silahkan sah-sah saja. Punya ilmu dunia tidak dilarang. Cuman, ya jangan sampai ketinggalan ilmu akhirat. Sehingga jangan sampai kita menjadi orang yang bodoh akhirat, tapi dunia pintar. Di antara karakter yang dicela oleh Allah dalam Al-Quran, adalah pintar masalah dunia namun buta masalah akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum fil akhirati wa hum 'anil akhirati hum ghafilun." Mereka mengetahui secara lahir saja dari kehidupan dunia, sedangkan mereka tentang kehidupan akhirat ghafilun, mereka lalai. Sehingga enggak pernah belajar ilmu yang bisa mengantarkan kepada kebahagiaan akhirat, yaitu ilmu agama. Gak pernah dia pelajari. Kalaupun belajar hanya sangat sedikit sekali. Cuman mengandalkan khutbah Jumat. Itu pun kalau dia gak ngantuk. Atau kadang ketika dia belajar, paling mendengarkan kajian-kajian yang lebih banyak guyonnya daripada materinya. Nah, sehingga kalau seperti ini terjadi, Anda bisa bayangkan betapa dia adalah orang yang sama sekali buta masalah agama. Aku kiwong bodoh ya, sholat raiso, tapi kok diam saja? Kalau ngerti nggak bisa, seharusnya apa? Belajar, bukan bersabar dalam kebodohan. Cuman kan kita kadang terasa berat ya. Belajar itu berat. Menghafal itu berat, ujian itu berat. Kita merasa berat dengan kegiatan belajar. Karena itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengingatkan, kalau kita untuk kasus orang yang merasa berat dalam belajar. Imam Syafi'i mengatakan, "Man lam yadhuq dhulla ta'allumi sa'atan tajarra'a ka'sal jahli tula hayatihi." Siapa yang tidak mau bersabar untuk merasakan dhullat ta'allum, hinanya ketika belajar, sa'atan, sesaat saja. Ya, karena Tuhan tidak selamanya, seperti itu. Siapa yang tidak mau merasakan sesaat hinanya ketika orang belajar, tajarra'a ka'sal jahli tula hayatihi. Maka dia akan menegak gelas kebodohan sepanjang hidupnya. Sehingga belajar itu memang berat ya. Harus menghafal, mencatat, nanti ikut ujian, kemudian menghafal lagi ya. Kalau bukan karena sabar, mutung. Ya. Ikut HSI enggak sampai lulus sudah mutung. Ya. Itu banyak sekali. Alhamdulillah banyak juga yang bertahan. Dan jamaah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, kadang orang kalau belajar ilmu alat itu terasa sangat berat. Bahasa Arab, usul fikih, ya. Kemudian ilmu-ilmu alat yang lainnya. Itu terasa sangat berat. Makanya kalau tidak disabari, maka lambat laun orang akan mudah meninggalkannya. Akan dibuka kelas bahasa Arab. Free alias gratis. Menggunakan buku Durusul Lughah, Masya Allah, yang daftar 200. Daftar ya. Mendaftar. Begitu diadakan pertemuan pertama, yang masuk 150, Alhamdulillah. Ya, 3/4. Yang 1/4 hilang. Nggak jadi. Begitu berjalan 3 hari, 4 hari, wah, tinggal 100. Alhamdulillah masih banyak. Berjalan lanjut, bahkan sampai 1 bulan, tinggal 20. Lanjut terus, tinggal 10. Lanjut terus, tinggal 5. Bahkan sampai tinggal 3. Masya Allah. Terus baru selesai. Tinggal 3 orang. Sehingga dia merasa berat untuk belajar ilmu bahasa Arab semacam ini, karena harus banyak menghafal, harus ini, harus ini. Nah. Bismillah. Konteks ayat ini adalah celaan untuk orang kafir. Di antara karakter mereka, paham masalah dunia tapi buta masalah akhirat. Sehingga jangan sampai kita meniru orang seperti ini. Disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah Ta'ala yubghidu kulla 'alimin bid-dunya jahilan bil akhirah." Sesungguhnya Allah Ta'ala membenci orang yang paham urusan dunia tapi bodoh urusan akhirat. Juga disebutkan dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yubghidu kulla ja'zariyyin jawadin sakhabin fil aswaq, jifatun bil layli, himarun bin nahar, alimun bid dunya, jahilun bil akhirah." Allah sangat membenci kulla ja'zari, Ja'dari artinya orang yang sombong. Jawad, dan dia orang yang rakus lagi pelit. Sudah sombong, rakus, pelit. Ya. Bicaranya itu Masya Allah sangat tidak enak didengar. Sakhab bin Bil Asfil Aswak suka teriak-teriak di pasar. Ya. Menang debat kalau di pasar. Sehingga kalau rebutan apa gitu, dia pinter. Bicara, suka teriak-teriak di pasar, ditakuti orang. Jifatum Billayli. Kalau malam hari, seperti bangkai. Artinya enggak bangun sama sekali, enggak ibadah sama sekali. Himarun bin Nahar, jadi keledai ketika siang. Suka meringik-meringik ya. Sehingga di sini bertengkar, di sini bertengkar, di sini bertengkar. Dia suka teriak-teriak di pasar, sehingga kehidupannya hanya banyak mencari dunia. Alimun bid dunya jahilun bil akhirah. Dia paham urusan dunia tapi bodoh urusan akhirat. La haula wala quwata illa billah. Al-Hafidz Ibnu Katsir pernah menyebutkan contoh orang yang sangat pintar dunia, tapi enggak bisa sholat dengan benar seperti yang diceritakan oleh Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau menceritakan tentang kondisi Sayrafi, orang yang jualan emas. Wallahi la balagha min ahadihim bidunyahu ayyuqallib ad-dirhama ala dhufrihi fayuh. Fayukhbiruka biwaznihi wa ma yuhsinu ayyusalliya. Demi Allah, ada orang di antara mereka yang ilmunya tentang masalah dunia itu, Masya Allah. Ya. Sampai pada tingkatan, dia bisa mengetahui kadar dirham hanya dengan ketukan ujung kukunya. Sehingga ada orang punya koin. Ya. Punya koin. Pak, ini kira-kira kadarnya berapa peraknya? Sebentar ya. Dia kasih lempeng. Ting. Nah, bunyi tingnya itu dia udah hafal. Oh ini beratnya sekian gram. Kandungan peraknya sekian. Dinar juga sama. Disentil. Tik, tik, tik. Ting. Dia sudah bisa dengan hanya mendengarkan suara. Itu Masya Allah. Orang kayak gini sangat pintar betul urusan dunia. Hadzikun bid dunia. Pintar dalam urusan dunia. Ya. Tapi kata Hasan Al-Basri, wa ma yuhsinu ayyusalliya. Tapi dia enggak bisa sholat dengan benar. Dia enggak bisa sholat dengan baik. Karena itu bagian dari doa Nabi SAW. Beliau memohon kepada Allah agar tidak dijadikan sebagai orang yang puncak ilmunya dan perhatiannya hanya dalam urusan dunia. Jangan sampai puncak pengetahuannya hanya dalam urusan dunia. Nabi SAW berdoa, Wala taj'alid dunya akbaru hammina wa mablagha ilmina. Jangan sampai engkau jadikan dunia itu sebagai akbaru hammina, cita-cita terbesar kami. Wala mablagha ilmina. Dan jangan sampai dia menjadi puncak pengetahuan kami. Agar perhatian kita tidak hanya terkait masalah ilmu dunia, maka Allah ajarkan kepada kita untuk menjadi orang yang haus dengan ilmu akhirat. Dalam Al-Quran diperintahkan untuk berdoa agar meminta tambahan ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu untukku. Dan inilah satu-satunya doa permohonan tambahan yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu untukku. Dan ini satu-satunya ya dalam Al-Quran. Doa di mana kita disyariatkan untuk minta tambahan. Yaitu tambahan ilmu. Yang lain tidak ada. Al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani mengatakan. Firman Allah Ta'ala. Ya. Wa qur rabbi zidni ilma. Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu, mengandung dalil yang tegas tentang keutamaan ilmu. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala tidaklah memerintahkan Nabi SAW untuk menerima tambahan sesuatu kecuali tambahan ilmu. Sehingga enggak ada doa wa qur rabbi zidni, wa qur rabbi zidni mala, ya Allah tambahkanlah harta untukku, tidak. Wa qur rabbi zidni ilma. Adapun yang dimaksud dengan kata ilmu di sini adalah ilmu syar'i, ilmu agama. Yaitu ilmu yang akan menjadikan seorang muslim yang terbebani syariat mengetahui kewajibannya berupa masalah-masalah ibadah dan muamalah, juga ilmu tentang Allah dan sifat-sifatnya, hak apa saja yang harus dia tunaikan dalam beribadah kepadanya, dan mensucikannya dari berbagai kekurangan. Intinya adalah ilmu urusan akhirat. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberi tambahan ilmu tentang urusan akhirat. Dan kalau kita sudah sibuk dengan ilmu, ya, itu bisa mengurangi potensi kecintaan seorang terhadap masalah dunia. Tapi kalau dia tidak punya ilmu agama, maka biasanya dia akan mencari ilmu dunia. Sibuk dengan ilmu dunia yang barangkali tidak dia butuhkan. Terutama ya sekarang adalah masalah berita. Sehingga dia kalau nggak sibuk untuk ngurusi akhiratnya, nggak punya hafalan Quran, juga nggak semangat baca Quran, tidak punya keinginan untuk belajar ilmu agama, rata-rata sibuk dengan apa? Dengan berita. Rata-rata sibuk dengan berita. Makanya, orang kalau kemudian hidupnya sudah sibuk dengan berita, selalu update berita, update berita, update. Padahal sebenarnya dia nggak begitu butuh dengan berita itu. Tapi dia baca berita, sampai beli koran gitu ya. Kalau dulu keren kan, orang baca koran gitu ya. Masya Allah, ya. Keren dulu. Kenapa? Masih jarang orang yang bisa baca. Sekarang, ya ini ya jadul tapi masih dibutuhkan. Cuman kita perlu perhatikan ya, apa manfaatnya. Karena mungkin hampir seisi koran itu tidak ada kepentingan kita sama sekali. Kita tidak punya kepentingan di situ. Ya. Bahkan kadang takmir masjid kan menyediakan ya. Di majalah dinding itu diisi koran. Jujur. Besok ganti lagi. Dan sekali lagi, tidak semua informasi di situ kita butuhkan. Baik. Nggak ada kondisi kosong bagi manusia. Kondisinya hanya ada dua kemungkinan. Kalau nggak diisi dengan kebaikan, diisi dengan keburukan. Makanya maksimalkan untuk mengisi waktu-waktu kita dengan kebaikan. Semoga dengan itu akan menghalangi kita untuk sibuk dengan sesuatu yang nggak manfaat. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita telah menyelesaikan subbab yang kedua terkait karakter pintar dunia bodoh akhirat, yang itu mungkin di lingkungan kita masih cukup banyak, dan kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah bagi kita semuanya sehingga kita dibimbing untuk lebih mencintai ilmu dan urusan agamanya agar kita bisa mendapatkan kenikmatan di surganya. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Untuk pertemuan berikutnya, insya Allah kita akan belajar tentang makna qanaah, kemudian kenapa orang itu menjadi tidak bahagia meskipun memiliki harta, disebabkan dan itu disebabkan karena penyakit hasad. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Selanjutnya kami persilahkan bagi Bapak Ibu yang mau bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana kita menjaga niatan agar dapat mengerjakan ibadah dengan tetap mengharap pahala akhirat yang besar, dengan tetap mengharap kenikmatan dunia yang memang dijanjikan, seperti sholat duha untuk bersedekah sendi-sendi dan sebagainya. Jazakallah khairan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya menjaga niat agar kita ketika beribadah tetap punya harapan akhirat? Jika ibadah itu adalah ibadah yang apa tidak ada janji dunia sama sekali. Seperti sholat, kemudian apa membaca Al-Quran. Sehingga memang ibadah ini adalah ibadah ukhrawi. Maka tidak ada peluang sedikit pun untuk punya niat dunia dalam ibadah-ibadah semacam ini. Sehingga jangan sampai ketika kita beribadah, diiringi dengan niat agar nanti dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelancaran rezeki, kelancaran karir, utangnya cepat dilunasi, dan seterusnya. Jangan sampai kita melakukan seperti itu. Kemudian ada ibadah yang di situ ada janji dunia. Jadi memang Allah Subhanahu wa Ta'ala ngasih janji dunia di ibadah itu. Contohnya jihad. Kaum muslimin bisa mendapatkan apa? Ghanimah. Contoh yang lain adalah silaturahmi. Itu bisa memperbanyak rezeki. Dan salah satu di antara pendapat ulama mengatakan memperbanyak rezeki dengan silaturahmi itu rezeki yang real. Sehingga nanti hartanya semakin bertambah ketika dia rajin silaturahmi. Namun kalau tidak ada janji khusus seperti ini, ibadahnya adalah ibadah yang sifatnya qasirah, ibadah terbatas untuk pribadi, maka ya memang asalnya tidak ada, tidak perlu niat untuk mendapatkan dunia, karena apa yang bisa dia dapatkan dari situ? Wallahu a'lam. Nah, baik, silahkan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silahkan, Ibu. Ustaz, maaf saya tidak bertanya, cuma mohon masukannya. Alhamdulillah kan anak saya yang pertama sudah, insya Allah tahun ini kan lulus SD, Ustaz. Terus alhamdulillah sudah diterima di Pondok Al-Madinah. Maaf saya sebutkan ya Ustaz sama bundanya. Sudah diterima di Pondok Al-Madinah Boyolali, sama kemarin itu di Baitul Quran Sragen. Mohon masukannya Ustaz. Kira-kira untuk condong ke ilmu agama yang mana ya Ustaz ya. Nah, saya berharap anak saya bisa menguasai ilmu agama lebih dari saya gitu. Jazakallah khair Ustaz atas masukannya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama arahkan untuk menghafalkan Al-Quran ya. Kemudian selanjutnya ilmu apa yang ingin dipelajari lebih dalam, nanti ikuti arahan guru. Kalau di usia SMP-SMA, ya mau tidak mau harus mengikuti paket. Nggak bisa kemudian apa fokus ke ilmu tertentu. Beda ketika sudah kuliah. Kalau sudah kuliah, harus fokus ilmu tertentu. Tapi kalau SMP-SMA, dia harus mengikuti paket kurikulum yang sudah disediakan. Namun yang paling utama di sini adalah di usia pelajar itu maksimalkan untuk apa menghafalkan Al-Quran. Sehingga targetkan Al-Quran harus selesai hafal. Hafid ya. Dan nanti mungkin bisa diulang-ulang agar mungkin. Selanjutnya menghafalkan beberapa hadis Nabi SAW. Terutama yang kita sarankan adalah kitab Umdatul Ahkam. Itu tipis ya, tidak terlalu tebal. Isinya hadis-hadis hukum, riwayat Bukhari Muslim. Sehingga semuanya sahih, nggak ada yang do'if di kitab Umdatul Ahkam. Kalau mau ditambah, bisa menghafal kitab-kitab yang lain. Dan kami sarankan tetap semuanya kembali kepada arahan para asatidah yang mengampu di tempat belajarnya. Nanti setelah lulus SMA, kemudian kuliah, mau belajar ilmu sesuatu, ilmu tertentu, kembalikan kepada passionnya. Karena masing-masing dikasih oleh Allah ilmu sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi amal untuk para hamba, membagi ilmu untuk para hamba, sebagaimana Allah membagi rizki. Sehingga ada yang lebih suka misalnya fikih, ya, maksimalkan di fikih. Ada yang lebih suka dalam urusan apa misalnya ilmu akidah, maksimalkan. Meskipun tidak meninggalkan ilmu wajib yang lainnya. Wallahu a'lam. Baik. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bapak. Subhanakallah Ustaz. Izin bertanya terkait yang pernah kami tanyakan Ustaz tentang pembiayaan di koperasi. Pembiayaan di koperasi. Ya, waktu itu kan pernah kami tanyakan budget dari pembiayaan ini 2 juta. Bagaimana jika harga barang itu taruhlah 3.500.000, bolehkah anggota ini memberikan 1.500.000 untuk menambahkan pembelian barang itu, sementara 2 juta dari koperasi? Bagaimana akad kami? Satu setengah dibayarkan ke siapa, Pak? Ke pengurus koperasi untuk membelikan barang tersebut. Nah, sisanya yang 2 juta dicicil. Iya, sisanya yang 2 juta itu cicil ke pembiayaan koperasi. Baik. Akad kita dengan anggota ini tetap jual beli. Maksudnya yang kami tanyakan, bagaimana status yang 1,5 juta ini, apakah boleh untuk DP atau titipan atau apa namanya gitu, Ustaz? Baik. Oke, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kalau buat skemanya seperti ini ya. Jadi ini pihak koperasi, kemudian ini ada anggota yang berminat untuk beli barang. Lalu ini toko penyedia barang. Anggota misalnya menghendaki kulkas, dia datang ke koperasi. Tapi koperasi kan tidak punya kulkas. Tahap 1 belum mirroring belum. Bisa? Alhamdulillah. Baik. Tahap 1, anggota datang ke koperasi untuk membeli sesuatu. Tapi di sini koperasi kan tidak punya kulkas. Sehingga di tahap 1 ini sifatnya hanya pengajuan permintaan. Pengajuan. Maka di sini tidak ada akad. Tidak ada akad. Kenapa tidak ada akad, Pak? Karena nggak ada barangnya. Apa yang mau diakadkan? Akad jual beli itu syaratnya harus ada barangnya. Namun di sini bolehkah anggota membayar sesuatu? Ada sebagian ulama yang bolehkan anggota membayar. Boleh, boleh apa? Anggota menyerahkan uang. Menyerahkan uang, sejumlah uang. Dan ini statusnya adalah sebagai, bukan sebagai DP. Tapi sebagai jaminan. Jaminan serius. Saya serius mau beli. Yang ini sering diistilahkan dengan hamis jiddi ya. Hamis jiddi. Jaminan keseriusan. Jadi bukan untuk beli. Bukan untuk DP, bukan untuk pembayaran, tapi sebagai jaminan. Nah, status jaminan ini tidak pindah hak milik. Nanti tidak pindah hak milik. Sehingga uang itu tetap jadi milik anggota. Cuman dipegang oleh koperasi sebagai jaminan. Selanjutnya, koperasi beli barang yang diinginkan oleh anggota ke toko. Nah. Koperasi datang ke toko, lalu barang itu dikirim kemana dari toko? Jangan dikirim ke anggota, kirim ke koperasi. Sehingga di sini dilakukan akad jual beli biasa. Koperasi beli, kemudian dapat barang, lalu barangnya dikirim ke koperasi. Nah, selanjutnya setelah barang ada di koperasi, ya, barangnya ada di koperasi, jadi misalnya kulkas sudah ada di koperasi. Selanjutnya, koperasi mengundang anggota. Bapak, kulkas sudah ada di tempat koperasi. Kalau Bapak bersedia, silahkan datang ke koperasi. Akhirnya anggota datang ke koperasi. Kalau jadi beli, datang ke koperasi. Kemudian dilakukanlah jual beli. Nah, di sini boleh melakukan jual beli kredit. Ya. Di mana, kalau jadi ya. Kalau jadi, hamis jidya ini tadi. Hamis jidiyah ini bisa dijadikan sebagai cicilan pertama. Hamis jidiyah haji jadi cicilan satu. Kemudian kalau dia mau tambahkan, ya bisa tambahkan cicilan berikutnya. Sesuai dengan yang disepakati. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti sudah deal transaksi jual-beli, nggak bisa dibatalkan. Selanjutnya, kewajiban bagi anggota adalah melunasi sebagaimana yang disepakati antara dia dengan pihak koperasi. Wallahu alam. Semoga cukup jelas ya. Karena itu satu setengahnya ditaruh di mana? Satu setengahnya. Uang satu setengah karena dia baru punya budget satu setengah kurang 2 juta, maka bisa ditaruh sebagai hamis jizyah ini tadi. Jaminan keseriusan. Ini saya kasih satu setengah dulu sehingga di poin satu ini nanti anggota memberikan nilai 1,5 satu setengah sebagai jaminan keseriusan. Kalau jadi beli, itu akan jadi cicilan pertama. Kalau nggak jadi beli, uang satu setengah akan dikembalikan. Wallahu alam. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Mbak. Begini, Ustaz. Saya kan jadi jual beli. Jadi gini, boleh dikatakan si Pulan menjual printer melalui online, kemudian terjadi tawar-menawar, kemudian terjadilah harga, sepakati 1.700.000. Nah kemudian ketika awalnya dijelaskan bahwa barang itu baru dibeli 1 minggu, jadi masih baru katanya. Kemudian terjadilah pertemuan, saya mendatanginya di Bekasi. Tapi setelah saya lihat barangnya, barangnya udah lama, udah 4 bulan. Jadi kemudian ada cacat. Awalnya saya menolak, cuma karena saya udah terlanjur jauh, ongkos dan biaya tol, sehingga akhirnya saya minta kurangi, dikurangi 100 menjadi 1.600.000. Setelah itu saya pulang, setelah 1 hari, orangnya meminta tambahan lagi 100 yang tadi. Itu dengan alasan perjanjian di awal sudah 17.700.000. Nah, apakah hukum jual beli ini sah dan saya harus menambahkan lagi ataukah memang cukup dengan akad awal? Begitu, Ustaz. Baik, pada saat Bapak mendapatkan informasi awal tentang printer itu, ada nggak yang kurang? Misalnya kemarin disampaikan printernya baru berusia sepekan, tapi ternyata... Ya. Banyak yang kurang. Banyak yang kurang, artinya tidak sesuai dengan yang dijelaskan. Baik. Begitu. Kemudian yang kedua, membaca Quran itu boleh nggak di dalam hati, Ustaz? Tidak harus diucapkan misalnya seperti bersuara, cukup dengan pelan dalam hati. Boleh nggak seperti itu? Baik. Ya, cukup, Ustaz. Itu aja. Terima kasih. Jazakallah khairan. Wa jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertama, ketika Bapak menjumpai sebuah barang yang tidak dilihat pada saat deal-dealan ya, pada saat kesepakatan, ternyata barang itu tidak sesuai dengan spek yang disampaikan. Berarti di sini penjual tidak terbuka, dan itu kesalahan besar. Apalagi harus membutuhkan effort ya, Anda harus datang, lewat tol, macet, dan seterusnya. Dan Anda harus mengeluarkan apa biaya, tenaga, dan seterusnya. Maka wajib bagi penjual untuk menjelaskan secara maksimal. Jika di situ ada unsur tidak jelas, ya, ada unsur penipuan misalnya. Dikatakan bahwa printernya baru usia 1 pekan, padahal aslinya usianya sudah 4 bulan. Barangnya mulus, padahal aslinya ada cacat. Masih atau barangnya sebenarnya... Anda mendapatkan informasi barangnya baru, padahal aslinya itu adalah diperbaiki kemudian jadi seperti baru. Atau banyak faktor yang lainnya. Berarti di sini ada yang tidak terbuka. Maka konsumen punya hak khiyar, yaitu khiyar goben, khiyar karena dibodohi. Dalam kondisi konsumen punya hak khiyar goben, sebenarnya konsumen berhak untuk membatalkan akad, nggak jadi beli. Lalu bagaimana kalau kemudian konsumen merasa karena ini sudah, saya sudah keluar banyak tenaga, sangat sia-sia jika saya harus balik tangan kosong. Bapak beli. Dan kemudian dilakukan deal-dealan ulang, harganya dituruni. Jawabannya kalau dia sudah memberikan apa izin harganya turun dari 1,7 lalu diturunin jadi 1,6, Anda bayar printer di bawah, sudah selesai. Nggak bisa lagi diubah. Itu yang terakhir. Itu yang terakhir. Kok dia minta tambahan? Ya, di posisi ini Bapak tidak berkewajiban untuk ngasih. Tapi andaikan Bapak ngasih, ya insya Allah, misalnya dalam rangka daripada rame, sudahlah tak kasih 100 ribu. Insya Allah ada tambahan, semoga jadi tambahan pahala. Karena orang yang bersikap dewasa ketika melakukan muamalah, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW mengatakan, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Allah merahmati orang yang gampangan ketika menjual, ketika membeli, dan ketika menagih utang. Sehingga ketika Anda bersikap gampangan, ya sudahlah, dia mintanya segitu, saya kasih napa. Daripada nanti bikin rame. Padahal sebenarnya dia melakukan pelanggaran. Pelanggarannya adalah dia tidak menjelaskan yang sebenarnya. Kemarin ngomongnya baru sepekan, padahal aslinya sudah usia 4 bulan. Ngomongnya mulus, padahal aslinya banyak cacat. Atau ada cacatnya. Akhirnya Bapak merasa kecewa, kok kayak gini barangnya. Dan dia mau menurunin harga, tapi setelah itu diminta lagi. Bapak di posisi sebenarnya berhak untuk tidak ngasih. Tapi kalau Bapak ngasih, insya Allah, semoga jadi tambahan untuk bisa mengundang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua apa tadi? Benarkah bolehkah baca Al-Qur'an dalam hati? Ada fatwa yang disampaikan oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Baca Qur'an dalam hati tidak dapat pahala baca Qur'an. Karena baca Qur'an harus diucapkan. Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Dan tartil itu, kata Ali bin Abi Thalib, adalah memberikan hak masing-masing huruf. Sehingga yang panjang dipanjangkan, yang pendek dibuat pendek, yang tasdid ditasdid. Ya. Apalagi misalnya, ada gunnah dibuat gunnah, ikhfa dia baca sebagaimana kaidah ikhfa, idhar, idhar, dan seterusnya. Dan itu tidak mungkin terjadi kalau tidak dilafadzkan. Sehingga kalau cuma dilihat aja ya, seperti kita baca koran ya, cuma di scanning aja. Ya ini nggak ada nilai pahala membaca. Tapi ada pahala belajar ya, kalau misalnya tujuannya untuk belajar. Sehingga dia lihat mushaf. Dilihatin aja. Lalu dia manggut-manggut. Nah, mungkin dia sedang belajar, sedang tadabbur. Dia dapat pahala tadabbur. Tapi tidak mendapatkan pahala membaca. Karena membaca itu harus dilisankan. Harus keluar suara. Sehingga tidak boleh tidak keluar suara. Ada sebuah hadis yang mengatakan, "Man lam yataghanna bil Qur'ani falaysa minna." Siapa yang tidak melakukan taghanni dengan Al-Qur'an, maka dia bukan bagian dari kami. Dan makna at-taghanni bil Qur'an, makna taghanni bil Qur'an, sebagian ulama mengatakan maknanya adalah menyuarakan isi Al-Quran. Sehingga dia ketika membaca keluar suara. Taghanni bil Quran. Nabi SAW mengingatkan, siapa yang tidak taghanni dengan Al-Quran, berarti dia bukan bagian dari kami. Artinya, Al-Quran itu kalau dibaca, disuarakan. Bisa didengarkan. Meskipun ada khilaf di antara para ulama terkait makna taghanni bil Quran. Karena itu sekali lagi, membaca Al-Quran harus disuarakan, tidak boleh hanya di hati. Kecuali kalau Bapak hanya ingin tadabur, maka bisa dilihat plus terjemahannya. Nah ini dapat pahala tadabur, dapat pahala memahami kandungan Quran, mempelajari Al-Quran, tapi tidak dapat pahala membaca Al-Quran. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu mertua saya, rahimahullah, mempunyai hutang di bank. Dan bank melunasi ketika ibu saya meninggal. Pihak bank juga memberikan uang kematian dari asuransi. Bagaimana status uang itu untuk ahli warisnya, Ustaz? Kemudian, apakah boleh uang itu digunakan untuk melunasi utang ibu mertua yang masih ada untuk orang lain. Jadi beliau masih punya utang ke orang lain. Apakah boleh memberikan uang itu untuk kakak ipar saya yang sedang terlilit utang? Jazakallah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada kaidah yang bisa kita gunakan untuk menjawab ini. Kaidahnya mengatakan kullu ma yubna ala batilin, kullu ma yubna ala batilin fahuwa batilun. Kullu ma yubna ala batilin fahuwa batil. Hasil dari transaksi yang batil adalah batil. Hasil batil adalah batil. Seperti yang kita pahami, bahwa prinsip asuransi utang itu adalah prinsip gharar besar. Gharar besar. Kok bisa, Pak? Ada orang yang utang, kemudian utangnya diasuransikan. Dengan misalnya berapa biasanya asuransi utang? Ya. Cuman 2% atau ya senilai 2 juta atau 1,5 juta. Misalnya utang 100 juta, 2% berarti cuman bayar 2 juta, bayar 2 juta. 100 juta ini mau dilunasi berapa lama? Misalnya 3 tahun. Dalam rentang waktu 3 tahun ini, jika yang bersangkutan meninggal dunia sebelum utang lunas, maka utangnya akan ditutupi oleh pihak asuransi. Sudah? Sehingga di situ dia membayar premi iwat mu'awad. Bayar premi, ini berupa premi ya, yang nilainya 2 juta. Lalu dia mendapatkan mu'awad. Dia mendapatkan mu'awad. Apa mu'awadnya? Jaminan. Jaminan utang lunas. Pelunasan utang. Jika meninggal, padahal yang namanya mati, gak ada satupun orang yang tahu. Jika mati. Jika mati ini kapan? Wallahu'alam, gak ada yang tahu. Maka tidak terjadi keseimbangan kejelasan antara iwat dengan mu'awad. Di sini iwatnya jelas 2 juta. Tapi mu'awadnya jaminan utang lunas, wallahu a'lam. Ini enggak jelas. Karena ini enggak jelas, maka berarti di situ terjadi gharar besar. Baik. Dan ini akad batil. Ini adalah akad batil. Asuransi ini akad batil. Kenapa kok bisa akad batil? Karena dia dibangun di atas prinsip gharar besar. Berarti hasilnya juga batil. Akadnya batil, maka hasilnya juga batil. Hasil dari transaksi yang batil adalah batil. Judi itu transaksi yang batil. Sehingga orang yang menang judi dapat hasil, maka itu kebatilan. Haram bagi dia untuk menerimanya. Akad riba itu batil. Lalu dia mendapatkan keuntungan dari transaksi riba. Maka haram bagi dia untuk menerima keuntungan itu. Karena hasil dari sesuatu yang batil adalah batil. Baik. Saat nasabah meninggal. Nasabah meninggal. Maka sisa utang. Dia masih punya sisa utang. Sisa utang itu ditutupi dari hasil yang batil ini. Sehingga sisa utang berasal dari hasil yang batil. Artinya apa? Ketika sisa utang itu berasal dari hasil yang batil, berarti sebenarnya itu belum menutupi kewajiban nasabah. Baik. Jika sisa utang, saya ulang ya. Sisa utang jika ditutupi dari hasil yang batil, berarti aslinya dia belum menutupi kewajiban nasabah. Nah, kemudian kita buat seperti ini ya, rinciannya. Utang nasabah. Itu kan ada dua. Pertama, pokoknya. bagian pokok. Yang kedua apa? Bunga. Gini ya. Kalau nasabah utang ke bank kan ada dua ini yang kewajiban yang harus dia bayarkan. Yang pertama adalah pokok, yang kedua adalah bunga. Secara syar'i, mana yang wajib untuk dibayar? Secara syar'i yang wajib dibayar yang mana? Yang pokok. Ini kewajiban nasabah. Kewajiban secara syar'i. Sehingga diizinkan oleh syariat. Sedangkan bunga ini haram untuk dibayarkan. Kenapa Pak haram? Karena kita tidak boleh memberi makan riba. Baik. Lah terus dalam kasus ini bagaimana? Dalam kasus ini dua-duanya sisa pokok dan bunga itu dibayarkan dari hasil transaksi yang batil tadi. Begitu kan? Baik. Berarti kalau kewajiban nasabah dianggap belum selesai disebabkan itu adalah dari hasil yang batil, maka bagian mana yang dianggap belum tertutupi? Bagian mana yang dianggap belum tertutupi? Jawabannya adalah kewajiban syar'i ini. Ini dianggap belum tertutupi. Sedangkan untuk kewajiban yang tidak syar'i, yang haram dibayarkan, yaitu bagian bunga, ya, maka pihak asuransi yang nutupi terserah asuransi. Nasabah tidak bertanggung jawab di situ. Paham ya? Jadi utang nasabah itu ada dua kan? Kewajiban nasabah dalam aturan perbankan ada dua. Kewajiban bayar pokok dan kewajiban bayar bunga. Nah, kewajiban bayar pokok itu tidak hilang. Meskipun sudah dibayarkan oleh asuransi. Karena pembayaran itu berasal dari akad yang batil. Tidak hilang. Tapi kewajiban bayar bunga, jika sudah ditutupi oleh asuransi, ya terserah asuransi. Nasabah sama sekali tidak bertanggung jawab. Dan aslinya dia tidak berhak untuk membayar itu. Baik. Karena itu, sekalipun sudah dianggap lunas, maka kami tekankan bahwa pokoknya wajib untuk tetap dibayarkan. Ya. Sekalipun sudah dianggap lunas, nasabah meninggal, nasabah mati, utang lunas. Utang dianggap lunas. Dianggap lunas itu bukan bank memutihkan ya, tapi bank ditutupi utangnya nasabah ini oleh asuransi. Utang dianggap lunas. Maka kesimpulannya adalah bagian yang pokok, bagian pokok belum lunas. Wah, terus gimana Pak? Anda perlu cari tahu yang sudah dibayar ibu berapa. Terus pokoknya kurang berapa. Misalnya, dari 100 juta, ya, ini plus bunganya 20 juta. Plus bunga 20 juta. Sudah dicicil 80. Berarti kan kurang 40 kalau pakai aturan bank. Agar jadi 120. Sudah? Berarti kekurangannya adalah 20 juta. Kekurangannya. Kenapa kurangnya sekian? Karena yang 80 sudah dibayar. Dan ini dianggap bayar pokok saja. Kurangnya 20. Sudah? Oleh asuransi ditutupi semuanya. Maka Anda punya utang 20 juta ke asuransi. Kembalikan 20 juta ke asuransi. Wah, enggak bisa, Pak. Asuransi tidak menerima seperti itu. Baik, kalau tidak menerima seperti itu, berarti yang 2 juta ini disalurkan untuk kepentingan umum. Kembalikan ke negara sebenarnya, tapi kita bisa salurkan untuk kepentingan umum. Berikan kepada fakir miskin, atau untuk kegiatan pembangunan jalan, untuk infrastruktur negara, dan seterusnya. Baik. Nah, sehingga jangan mikir masih ada sisa dari asuransi ini boleh nggak dipakai untuk nutupi utang siapa? Kakak ipar dan seterusnya. Nggak boleh. Itu hasil yang batil. Tidak boleh memanfaatkan dari hasil yang batil. Wallahu'alam. Nah. Baik, silahkan. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, ibu kami kan pindah dari kota A ke kota B. Lantas kan untuk dokumentasi harus diurus seperti KTP dan lain-lain. Nah, anak-anaknya itu kan tinggalnya di kota-kota misalkan C, D, dan E, gitu kan. Nah, untuk kemudahan untuk pengurusan dokumen itu, si anak itu minta bantuan kepada pengurus misalkan kelurahan untuk menyelesaikannya gitu. Dan nanti pasti ada imbalannya gitu kan. Seperti itu. Jadi kita tidak mengurus sendiri. Nah, itu bagaimana hukumnya? Baik. Ya, dan yang kedua mengenai GoFood. Nah, itu sebetulnya boleh apa enggak gitu ya. Karena kan katanya ada khilaf gitu kan. Nah, yang lebih apa ya, mendekati itu apa? Boleh atau tidak gitu kan. Baik. Itu aja sih Ustaz yang saya tanyakan. Nah. Syukran Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami sarankan untuk pengurusan administrasi, yang kita ketahui itu begini ya, administrasi kependudukan ya, itu ada dua kalau yang kami ketahui. Pertama, dia adalah hak semua warga, hak semua warga negara. Dan ini tidak perlu melalui tes, karena tidak menyangkut kemampuan. Maka seperti ini bisa diwakilkan ke orang lain. Dan nanti pihak yang ngurusi berhak untuk mendapatkan bayaran jasa tertentu. Sehingga misalnya ngurusi KTP, ngurusi apalagi akta, terus apalagi kartu keluarga dan seterusnya. Itu hak semua warga negara. Dia berhak mendapatkan administrasi kependudukan seperti itu. Nah, bagi yang ngurusi, karena dia sudah bekerja, berhak untuk dapat fee tertentu. Kemudian ada administrasi negara yang itu berkaitan dengan kemampuan. Kemampuan pemiliknya. Ya, seperti SIM. Nah, itu kan perlu tes ya. Perlu ujian. Apalagi? Ya, mungkin hanya SIM ya. SIM A, SIM B, SIM C, dan seterusnya. Nah, untuk yang seperti ini tidak boleh diwakilkan. Ya. Tidak boleh wakil. Karena ini menyangkut kemampuan pribadi. Sehingga ngambil SIM boleh nggak diwakilkan? Bisa. Beda dengan paspor. Kalau paspor kan hak warga. Ya. Sebenarnya pihak imigrasi hanya ingin memastikan bahwa warga negaranya ketika keluar negeri itu kondisinya aman. Makanya dia akan bertanya, mau kemana, gitu ya. Kemudian, apalagi misalnya, kalau mau ke sana, syaratnya apa saja yang harus dipenuhi. Untuk memastikan warga negara saya aman. Dia tidak bisa keluar secara sembarangan. Kalau semua orang dibebaskan, mau kemana bebas. Contoh kemarin, ada yang bergabung dengan ISIS. Padahal dia seorang wanita. Keluar, ya. Kemudian paspor keluar, entah mungkin dia pasti berbohong ya. Coba kalau dia ngomong, ibu mau kemana? Saya mau gabung sama ISIS. Di mana? Di Suriah. Saya yakin gak bakalan dikabulkan. Atau ke daerah konflik, saya mau ke Suriah, gak bakalan dikabulkan. Makanya biasanya kan mereka pamitnya ke Turki. Ke Turki dulu baru nanti bisa masuk ke perbatasan Suriah. Meskipun itu hak semua warga, tapi di situ ada batasannya. Nah, intinya, untuk administrasi penduduk bisa diwakilkan jika semuanya berhak dalam masalah ini. Sehingga nggak jadi masalah jika dalam hal ini ibu menggunakan jasa orang. Ya. Bagaimana kalau yang dipakai adalah jasa orang kelurahan? Ya, sah-sah saja. Tapi hukum asalnya tidak boleh ngasih sesuatu. Ya. Karena itu memang tugasnya. Kecuali jika dia bekerja di luar tugasnya. Dan kalau di luar tugasnya berarti harus di luar jam kerja. Ya. Dan alhamdulillah setahu kami, jika kelurahan sudah menyediakan layanan itu, biasanya mereka nggak mau. Ya. Dan nanti kalau misalnya mau memberikan ucapan terima kasih, cukup diberikan ke kelurahannya, bukan ke personalnya. Sehingga ini untuk dana sosial kelurahan. Ya. Insya Allah itu akan lebih transparan, sehingga tidak ada bentuk tips atau sogok kepada pihak kelurahan atau anggota kelurahan karena telah mengurusi administrasi warga negara. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.